Selamat pagi Pak Sudibyo. Ya. Bu, karena perda-perdanya itu memang kadang-kadang memberatkan investor. Oleh karena itu perdanya harus ditinjau dari pusat dan ditertibkan supaya tidak saya sendiri membuat perda sehingga memberatkan para investor. Samping itu juga harus ada kesatuan dalam pembangunan itu untuk menjadikan suatu pekerjaan yang terrealisasi. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Sudibyo. Saya beralih ke Ibu Enik ya. Sorry Ibu Enik, selamat pagi Bu. Pagi. Ya, silakan. Bu, ini ya, saya masalah PLN ya Bu ya. Kan banyak investor kagak mau masuk Bu ke Indonesia. Merasa perdanya kan juga banyak masalah. Kasusnya seperti di pulau-pulau gitu Bu ya. Itu perasaannya bagus gitu loh Bu ya. Nah, sekarang yang jadi masalah nih yang di Jakarta aja nih Bu ya. PLN-nya sering mati lampu. Nah itu pedagang kaki lima Bu, itu listriknya dari mana Bu? Masuknya ke kantong ini Bu, oknum PLN Bu, pada nyolong gitu Bu. Nanti ya Bu. Ya, terima kasih Bu Enik. Selamat pagi Pak Handi. Halo, selamat pagi. Iya, silakan Pak Handi. Iya, mau ikutan itu ya. Ini masalah listrik di Indonesia ini justru bingung saya gitu. Negara-negara makin maju harusnya listriknya itu justru nggak ada masalah gitu. Ini Indonesia kita sebagai konsumen disuruh menghemat listrik, suruh matiin, mall juga harus matiin lebih awal. Ini kelihatannya tanda-tandanya Indonesia mau dibawa ke zaman purba lagi gitu. Jadi tanpa listrik gitu ya. Oke, Mitra Bisnis, terima kasih Pak Handi. Pak Husin, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Silakan Pak Husin. Ya Bu, karena saya sedih dengan negara Indonesia ini Bu ya. Negara Indonesia ini adalah negara yang penghasil batu bara dan gas. Kita tahu bahwa batu bara dan gas itu adalah salah satu raw material untuk pembangkit listrik PLTG atau PLTU. Saya sedih, kenapa Bu ya? Karena kita tahu bahwa Indonesia itu banyak menghasil gas dan batu bara. Kenapa masih Bu, kekurangan untuk listriknya gitu Bu? Ya, demikian Bu. Terima kasih Pak Husin. Pak Iwan, selamat pagi. Bu, ini bisa batalnya semuanya ini karena satu, korupsi. Nah itu yang paling benar, itu yang korupsi itu diberi kategori aja, yang satu sampai sekian miliar hukumannya berapa seumur hidup, paling ringan itu seumur hidup. Yang di atas 10 miliar itu udah hukuman mati aja, itu jadi baru seberes negeri ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Mitra Bisnis, demikian Bisnismen Opinion. Terima kasih banyak Anda yang sudah bergabung.